بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wa kullu ilmin, dan setiap ilmu apapun bentuknya, apapun jenisnya, idda'ahul ibadu, di mana para hamba mengaku memiliki ilmu tersebut, sebuah pengakuan, min ilmil batin, yang itu merupakan ilmul batin. Dan ini merupakan istilah orang-orang sufiyah, terutama ghulatus sufiyah. Mereka mengaku memiliki ilmu batin. Dan akan dijelaskan nanti oleh Asy-Syarih rahimahullah apa yang dimaksud dengan ilmu batin ini. Lam yujad fil kitabi wala fis sunnati. Yang tidak dijumpai, tidak didapati ilmu batin tersebut dalam Al-Kitab, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bid'atun wa dhalalah. Maka ketahuilah bahwa hal itu merupakan kebid'ahan, merupakan kesesatan. Wa la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi, dan tidak boleh. La yanbaghi maknanya la yajuz. Tidak boleh bagi seseorang untuk beramal dengan ilmu batin yang merupakan pengakuan yang tidak berdasar pada Al-Kitab dan Sunnah, yang itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengamalkannya. Wala yad'u ilaih. Tidak boleh pula seseorang untuk mengajarkannya, menyuruh kepadanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, wa aqul inna hadhihi al-faqarah فيها رد على الصوفية. Fakarah ini atau poin ini, pembahasan kali ini adalah merupakan bantahan bagi orang-orang sufiyah. Alladzina yaz'umuna anna qulubahum tatalaqqal ilhamat min Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka menyangka, mereka menganggap bahwa hati mereka langsung menerima ilham, tatalaqa, mendapati, menerima langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat ilham langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan, pengakuan sebahagian mereka, orang-orang sufiyah. Padahal kita tahu bahwa yang namanya syariat Islam telah sempurna dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak akan ada sesuatu yang baru dalam Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan ni'matku untuk kalian, dan telah aku ridai Islam menjadi agama bagi kalian. Tidaklah Islam dikatakan sempurna kecuali benar-benar telah sempurna syariatnya, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Sempurna ilmunya, tidak ada yang tersisa sama sekali. Maka baru itu dikatakan sempurna. Apabila sesuatu itu telah sempurna, kemudian ada yang datang berikutnya menambahi, mengurangi, maka yang datang berikutnya itulah yang perlu dipertanyakan. Benarkah tambahan tersebut atau pengurangan itu? Dalam syariat Islam, maka dikatakan itu sebagai suatu kebatilan. Itu sebagai sesuatu kesesatan. Karena Islam yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala risalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, tidak perlu penambahan ataupun pengurangan. Sehingga ketika sebahagian orang mengaku memiliki tambahan ilmu tentang syariat Islam ini, maka itu adalah kebatilan dan kesesatan. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwih. Namanya ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an. Qala rasuluhu, ilmu itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Qala sahabatu laysa bitamwih, yang diucapkan, diajarkan oleh para sahabat yang mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tanpa ada kerancuan, itulah ilmu. Sehingga ketika ada orang lain mengaku memiliki sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang tidak bersumber dari Al-Quran atau tidak tersebut dalam Al-Quran, tidak pula bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut oleh Rasul, tidak pula diucapkan oleh para sahabat dan disampaikan oleh para sahabat, maka itu adalah kebatilan, itu bukan ilmu. Contoh, apa yang disebutkan oleh Asy-Syari rahimahullah di sini? Mengaku, seorang mengaku bahwa hatinya menerima ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebahagian mereka menyatakan, sebahagian ghulatu sufiyah haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan kepadaku hatiku dari Rabbku. Apa yang diceritakan? Tentang masalah salat. Misal kita ambil contoh ibadah salat. Salat dari mulai takbiratul ihram hingga salam, semua telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gerakan-gerakannya, zikir-zikirnya, khusyu' dan tuma'ninahnya, semua telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang selalu dikerjakan oleh kaum muslimin. Tiba-tiba datang orang mengaku bahwa salat itu tidak perlu ruku' dan sujud. Yang penting hatinya mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salatnya mereka berbeda dengan salatnya kaum muslimin. Ketika ditanya, dari mana engkau mendapatkan ini? Dari mana tuntunan salat seperti ini, salat tanpa ruku dan tanpa sujud? Bisa dengan duduk, bisa dengan berjalan, bisa dengan sambil rebahan, dalam keadaan bukan sesuatu yang khauf, bukan dalam kondisi perang. Maka dia menyatakan, haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan kepadaku hatiku dari Rabbku langsung. Demikian pula puasa misal. Puasa itu bukan menahan diri dari makan dan minum secara zahir yang dilakukan oleh kalian. Tetapi puasa itu demikian, demikian, dan demikian. Dari mana itu dapatnya? Haddatsani qalbi an rabbi. Sehingga puasanya mereka beda dengan puasanya kaum muslimin. Sholatnya mereka beda dengan sholatnya kaum muslimin. Dengan tadi, mengaku memiliki ilmul batin. Karena telah tersingkap tirai antara dia dengan Allah Azza wa Jal menurut pengakuannya. Ada pun yang dilakukan oleh kalian, oleh kaum muslimin, itu baru dalam tingkatan syariat. Kalau kami-kami ini sudah lebih tinggi derajatnya. Ada yang sampai tingkatan hakikat, ada yang sampai tingkatan ma'rifat, sehingga sudah tidak berlaku lagi syariat bagi kami. Sholat kami sudah tidak sama dengan sholatnya kalian. Puasa kami sudah tidak sama dengan puasa kalian. Ini ucapan mereka. Ini perbuatan mereka. Ini yang dilakukan oleh mereka. Yang lebih aneh, para pengikutnya mengiyakan, mengaminkan, menyetujui, membenarkan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Padahal mereka tahu, mereka membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengerjakan salat sampai pecah-pecah kakinya karena lamanya berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail yang beliau lakukan. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Mereka mengerjakan salat sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gerakan-gerakan yang jelas, dengan bacaan-bacaan zikir yang jelas. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasul. Salat sebagaimana ibadah yang ma'rufah, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Mereka enggak. Tidak melakukan salat dengan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Salat mereka adalah keterbukaan antara hati mereka dengan Allah Azza wa Jal. Sudah tersingkapnya tirai pembatas menurut mereka. Ikhwan fiddin a'azakumullah, bila ada yang mengaku seperti ini, punya ilmu batin yang seperti ini, ketahuilah bahwa itu adalah bid'ah wa dhalalah. Itu adalah kebid'ahan, itu adalah kesesatan. Qala wa ya'tabiruna dhalika wahyan. Mereka menganggap itu adalah sebuah wahyu. Haddathani rabbi an haddathani qalbi an rabbi. Dia mimpi, datang dalam sebuah mimpinya sebuah bentuk, sebuah sosok, kemudian memberikan kepadanya petuah-petuah, nasihat-nasihat yang bertentangan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia bangun, mengaku didatangi oleh Jibril, memberikan wahyu kepadanya, disampaikan kepada manusia, oh saya dapat wahyu tadi malam, saya dapat wahyu demikian dan demikian. Ketika disamakan dengan syariat Rasul, jauh sekali bedanya, berbeda. Dia menganggap dia mendapatkan wahyu dari Jibril, padahal itu adalah syaitan. Loh kok bisa syaitan merubah diri sebagai Jibril? Bukan karena syaitan merubah diri sebagai Jibril, mendatangi orang itu dalam mimpinya sebagai Jibril, atau mendatangi orang itu dalam mimpinya mengaku sebagai Nabi Muhammad. Enggak akan bisa syaitan melakukan itu. Tetapi karena kejahilan orang itu tidak tahu bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada sebuah bentuk sesosok orang yang datang dalam mimpinya mengaku sebagai Nabi, akan dia benarkan. Hanya dengan penampilan-penampilan yang berbeda. Mungkin dengan jubah yang isbal, datang mengaku sebagai Nabi. Diyakini, iya benar, itu adalah Nabi yang datang dalam mimpi saya. Atau seorang yang datang dengan rupawan atau rupa yang tampan, tetapi dicukur janggutnya, mengaku sebagai Nabi, akan diiyakan oleh dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengetahui bagaimana ciri-ciri fisik Nabi SAW. Sehingga dalam kondisi dan dalam bentuk apapun, yang menurut dia sesuatu yang istimewa, kemudian mengaku datang dalam mimpinya mengaku sebagai Nabi, akan dia sampaikan kepada orang bahwa dia telah melihat Nabi. Dia didatangi oleh Nabi dalam mimpinya, dan Nabi memberikan petuah demikian dan demikian. Lebih parah lagi jika yang datang dalam mimpinya mengaku sebagai Jibril, menyampaikan sebuah wahyu kepadanya. Dan ini banyak terjadi dari tokoh-tokoh as-sufiyah, ghulatus sufiyah, mengaku didatangi oleh Nabi, mendapatkan nasihat ini dan itu, ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Mereka mengaku ilmu batin, padahal itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Yang lain lagi datang mengaku seorang perempuan, padahal mengaku didatangi oleh Jibril dalam mimpinya, mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan ini dan itu. Ini sebuah kebid'ahan, ini sebuah kesesatan. Fayaqulu ahaduhum, sebahagian mereka mengatakan, haddathani qalbi an rabbi wa ma dzaaka illa min asy-syaitan allati tal'abu bihi wa tuhimuhu anna dzalika min al-karamat. Sebahagian mereka mengatakan, haddathani qalbi an rabbi, telah menceritakan hatiku dari Rabbku, mengaku dapat ilham, mengaku mendapatkan bisikan-bisikan. Dia anggap itu dari Allah Azza wa Jal, atau dia anggap itu dari Jibril, atau dia anggap itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madzaka, padahal tidaklah hal itu datang illa minasyaitan, kecuali dari syaitan. Karena tipisnya keimanan dia, minimnya pengetahuan dia terhadap syariat Islam, terhadap al-amalu salih, sehingga syaitan mudah mendatanginya, tal'abu allati tal'abu bihi, dan mempermainkannya. Syaitan datang dengan ucapan-ucapan tadi, mempermainkan orang tersebut. Wa tuhimuhu anna dzalika minal karamat, dan memberikan waham, memberikan angan-angan palsu, memberikan janji-janji manis saja, mengesankan kepada orang tersebut bahwa yang disampaikan oleh syaitan tadi adalah sebuah karamat, kemuliaan, keistimewaan. Nah, orang yang sudah seperti ini dengan pede dan bangga, dia akan menyampaikan. Apalagi jika hal itu terulang, bukan sekali dua kali, sering terulang. Semakin syaitan mempermainkan akal pikirannya, dan semakin pula orang itu percaya dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Menganggap benar-benar dia didatangi oleh Rasul, menganggap benar-benar dia didatangi oleh Jibril, sehingga tidak segan-segan dia menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa dia telah didatangi Jibril, mendapatkan wahyu. Dia didatangi oleh Nabi Muhammad, menyampaikan berita akan terjadi ini dan itu. Mereka tidak akan sungkan untuk menyampaikan, padahal itu adalah kebatilan. Wa ma huwa illa min la'ibi syaitani wa idlalihi iyyahum. Padahal tidaklah hal itu melainkan dari permainan syaitan dan upaya syaitan menyesatkan mereka-mereka yang didatanginya. Wa man wujida minhu dzalika wa huwa yujadu min as-sufiyyati katsir, dan barang siapa yang dijumpai hal itu darinya, dan yang seperti ini dijumpai dari kalangan orang-orang sufiyah dengan jumlah yang sangat banyak, fahuwa mubtadi'un dhalun, wabillahi taufiq, maka dia adalah seorang mubtadi' yang sesat, seperti al-hallaj, tokoh-tokoh sufiyah, ghulatus sufiyah, yang menyatakan ma fil jubbati illallah, tidak ada yang terkurung dalam jubah ini, yang terbalut dengan jubah ini, kecuali zatnya Allah Azza wa Jal. Yaitu maksudnya adalah diri dia. Bahwa Allah Azza wa Jal menyatu dengan dia. Tidaklah yang ada dalam jubah ini, kecuali Allah Azza wa Jal. Sampai pada tingkatan ini. Bukan sembunyi-sembunyi dia menyampaikannya, tetapi terang-terangan di hadapan para pengikutnya. Mereka-mereka yang mendengar, meyakini dan mengaminkan saja. Oh iya, diterima. Padahal tidak masuk dalam akal sehat mereka dan tidak masuk dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah syaitan mempermainkan dan menyesatkan orang-orang yang mengikutinya. Wabillahi taufik. Selesai kita dalam pembahasan ini dan insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم